apa yang antum maksud dengan SGB, Sururi Gaya Baru itu? Apakah dia Zulkarnain dan grupnya? Loh, anak grup ya kan ya? Masya Allah. Sururi Gaya Baru itu Halabiyun. Barakallahu fikum. Tahu Halabiyun? Orang-orang yang memiliki pemahaman Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini yang mengakomodasi dan menggembar-gemborkan pemahaman Halabiyun, Mas Koom Mas Dek Firanda. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang lainnya ada juga ya. Saya nafas besar ya. Kenapa kok antum menyebutkan satu Zulkarnain dan grupnya? Dicurigai yang tanya ini. Kenapa kok menyebutkan beliau? Nah, aneh. Adapun terkait dengan beliau, antum sudah mendengarkan keterangan dari para asatidz langsung di sekitar sini. Sama Muhammad Umar Syewa sudah memberikan penjelasan di Purwokerto. Nah, kalau terus gimana? Masa harus saya ulangi lagi? Ya gitu ya. Iya. Baik. Terkait dengan kalam Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, barakallahu fikum, yang disampaikan secara risalah oleh Syekh Hani Buraik hafizahullah, itu kalam shawab. Kalam sahih an-nisba ilaih. Ucapan yang betul sahih penisbatannya kepada Syekh Rafi bin Hadi. Hafizahullah. Belum menyatakan terkait dengan satu Zulkarnain, la'ab, mutalawin, ada Arabnya, anda baca ini. La'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil Halabi fil makar. Masya Allah. Sampai apa lah itu? Arab-Arabnya ini, luar biasa. La'ab, mutalawin, la'ab, yang suka main-main, mutalawin, orang yang berwarna-warni, dan berjalan di atas caranya Al-Halabi dalam membuat makar. Ini kalam betul dari Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ru'ah. Dan muatan kalimat ini berat. Sehingga tidak bisa kita katakan hanya itu yang disampaikan Syekh Rabi. Itu mengecilkan, tidak memahami isi kandungan kalimat ini. Ini kalam syadid. Kalau dimasukkan di dalam pembahasan jarh wa ta'dil, ini jarhun syadid. Begitu. Kritikan yang sangat keras kepada beliau. Dikarenakan langsung berkaitan dengan prinsip dakwahnya. Prinsip tariqah dakwahnya. Dan makar yang ada pada beliau. Talawun yang ada pada beliau. Dala'ubad yang ada pada beliau. Sahih. Al-Kalam sahih. Terus bagaimana cara mensikapi kalimatnya semacam ini? Prinsipnya harus sunnah salafiyin barakallahu fikum. Ketika kalimat yang semacam ini datangnya dari seorang alim, apalagi dia sebagai seorang alim kebir, alim besar pada masanya, apalagi sebagai seseorang yang mu'tabar dianggap dalam bab al-jarh wa ta'dil, ini dimasukkan dalam kerangka qabul khabari thiqah. Menerima berita orang yang terpercaya, itu hukumnya wajib. Para ulama kita berhujjah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-hujurat ya ikhwan. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Cek berita dia. Ayat itu nasnya secara nas, secara tekstualnya memerintahkan kita untuk tabayyun dan tasabbut dari berita orang fasik yang tidak dikenal jujur dan dustanya. Cek. Kalau ada yang menguatkan jujurnya, terima. Atau ada menguatkan dia dusta, tolak. Yang difahami dari ayat ini, kalau khabar itu datangnya dari seseorang yang dikenal pendusta, kadzab, ditolak. Ditolak. Hukum asalnya ditolak. kecuali ada bukti-bukti yang sangat kuat, yang sangat nyata, dalam sebuah kasus dia benar. Dalam sebuah kasus dia benar. Maka diterima dengan bukti-bukti tadi. Itu makna ucapan mereka, qad yasduqul kadzub. Terkadang pendusta itu jujur. Taruhlah. Begitu pula ketika berita itu disampaikan oleh orang yang shadiq, thiqah, jujur, terpercaya, maka wajib diterima. Itu hukum asalnya, tanpa harus di cross check. Diterima beritanya. Kecuali pada beberapa kondisi dan keadaan barakallahu fikum yang mengharuskan kita untuk meng-cross-checknya. Nah, terjadi fitnah besar, huru-hara setelah munculnya ini semuanya. Banyak yang meragukan tentang keabsahan ucapan tadi. Maka dicek untuk ta'kid sihatil khabar. Untuk menguatkan keabsahan khabar tadi. Prinsipnya diterima. Itu disebutkan sama Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsir Sa'di tentang ayatnya Al-Hujur tadi. Syekh Rabi bin Hadi, alim, kabir, thiqah, sadiq. Maka prinsipnya Ahlu Sunnah wal Jama'ah Salafiyin ialah qabul kalamihi hadha. Harus menerima ucapan beliau ini dengan lapang dada. Diterima. Jangan kamu tolak. Apalagi seudhan dengan Syekh Rabi'nya. Apalagi seudhan dengan yang lain-lainnya. Betul. Yang ngasih khabar juga bukan yang lain. Syekh Hanik Buraik. Bersama dengan Syekh Muhammad bin Ghalib. Bersama dengan Syekh Arafat bin Hasan Muhammadi. Bertiga. Bahkan di majlis itu. Banyak yang lain juga yang hadir. Beliau sampaikan di depan mereka semua. Bukan tersembunyi. Di lantai dua rumahnya beliau. Supaya antum tahu kalau Syekh Rabi' menyampaikan sesuatu yang sifatnya skrit rahasia, dipanggil orang sini, bubar semuanya, dipanggil naik ke atas, dikasih bainahu wa bainah, berdua saja. Itu namanya skrit off the record, gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau beliau menyampaikan di majelis ruang tamu itu berarti sudah umum ya, karena yang hadir dari semua mancanegara yang ada di situ. Kalamnya beliau disampaikan di majelis itu tadi. Gak ada yang rahasia. Diterima apa adanya. Lapang dada. Assalamualaikum. Yang kedua, ya diamalkan konsekuensinya. Disebarkan indal hajah. Ketika diperlukan, disebarkan. Gak ada khilaf di kalangan para ulama. Syekhul Imam ketika ditanya tentang kalamnya Syekh Rabi bin Hadi. Apakah disebarkan? Teman mengatakan, la khilafa indana. Anna kalama ahli ilmi yunshar wala yutwa. Tidak ada khilaf di kalangan kita semua. Ucapan para ulama disebarkan, tidak dipetieskan. Tidak dilipat, tapi disebarkan. Di kaset yang saya dengarkan langsung ucapannya beliau, belum memberikan keterangan indal hajah ketika diperlukan. Dan supaya anda paham, ucapannya Syekh Rabi' ini ketika sampai kepada para asatidzah tidak langsung disebarkan. Disimpan. Baca sampai terkaget. Loh, kok sekeras itu Syekh Rabi' memberikan peringatan? Dikirim kepada orang tertentu yang sekiranya perlu untuk tahu. Saya termasuk yang dapat. Masya Allah. Kok sekeras beliau jarahnya itu. Segimana lagi? Ya sudah, diterima apa adanya. Diamalkan konsekuensinya. Disimpan. Karena pesannya disimpan dulu ya. Ya, disimpan. Tapi akhirnya ya saya bocorkan kepada dua orang. Kalau boleh terus terang, yang pertama saya bocorkan ke Ustaz Hanin Abdullah. Kepada beliau, sahabat lama ini. Karena sampaikan berdua saja. Karena saya pandang penting untuk beliau tahu terkait dengan poin ini. Saya sampaikan. Dan yang kedua, Ustaz Muhammad Umar Sewet. Saya sampaikan kepada beliau, setelah beliau daur di Surabaya, pas Anas dari mertua di Brebes. Sabtu beliau di Surabaya, Ahad beliau sampai di rumah. Selasa saya berkunjung dan terpaksa saya sampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum dua. Enggak banyak-banyak. Barakallahu fikum nama ya. Lama itu sudah lama, kemudian sebagai nasihat kita minta izin kepada Syekh Hanif bin Buraiq. Apakah disebarkan ya Syekh? Marah-marah beliau. Belum disebarkan. Belum disebarkan. Antum ini dingin. Indakum buruda ya ikhwan. Antum ini dingin, dingin ya ikhwan. Waduh. Kita yang selama ini sudah dicap sebagai macan-macan begitu dibilang dingin. Wah, luar biasa. Dingin antum ini. Wallah ini ghaflatul salihin. Ana atabiru hadha ghaflatul salihin. Saya anggap ini kelalaiannya orang-orang saleh ini. Kata. Waduh, ya sudah disebarkan akhirnya. Via internet. Seret apa adanya. Barakallahu fikum. Dan risalahnya gempar dunia regional dan nasional. Bahkan internasional. Allahul musta'an. Gimana lagi? Menunjukkan yunsyar indal hajah. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Terima, diamalkan. Konsekuensinya, satu, disebarkan ketika diperlukan. Yang kedua, diamalkan isi kandungan fatwa tadi. Karena bunyinya la'ab, mutalawin, yang syi'ala tariqatil halabi fil makr. Ada khatir. Dalam perkara dakwah sangat mengerikan yang semacam ini. Sahibul makr. Konsekuensinya, ya untuk sementara, blacklist. Taklimnya dihentikan dulu. Ceramah-ceramahnya dihentikan dulu. CD-CD yang ada. Tumpuk yang rapi. Yang ada di talase. Yang ada di rumah. Tumpuk yang rapi. Sudah disimpan yang rapi dulu. Barakallahu fikum. Ya, sementara tidak bisa menghadirkan beliau. Dan segala macamnya. Blacklist. Barakallahu fikum. Dan itu sifatnya sementara. Barakallahu fikum. Sementara. Sampai betul-betul Syekh Rafiq bin Hadi mencabut fatwanya, kembali memuji mentazkiyah beliau dalam tarekat dakwahnya, atau beliaunya satu kali di sini beliau bertobat dengan tobat dan nasuha, beliau rujuk dengan rujuk yang jujur. Kalau rujuk ya sudah, dilipat fatwa tadi selesai, normal kembali, barakallahu fikum, sebagaimana biasa. Itu kalau antum punya prinsip ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma, santai. Oh dia sudah tutup seret, tobat alhamdulillah, buka lagi, selesai, tidak ada yang susah gitu loh. Barakallahu fikum. Itu semestinya ya khana fitina azzakumullah. Naam. Nah yang terjadi bagaimana ya khan? Yang terjadi seperti yang saya sampaikan pada antum tadi. Ada yang hulu dalam mencintai beliau. Ada yang sadis dalam membenci beliau. Luar biasa. Yang hulu tadi itu. Ya Syekh Rafiqnya yang dituduhlah. Ya asatidzah yang lain dituduhlah. Sebagai pembisik-pembisik lah. Dan segala macamnya lah. Sampai apa namanya menuduh orang-orang yang menyebarkan kalamnya Syekh Rafiq itu. Kesurupan jin lah. Kerasukan setan lah. Perdirukiah lah. Dan segala macamnya lah. Mengerikan. Ada gulu, ya ikhwan. Ada mayajus. Ada gulu, ada mayajus. Tidak boleh ta'asub. Tidak boleh takdir akma kepada siapapun. Barakallahu. Apalagi yang sekelas orang Indonesia. Siapa kita-kita ini? Siapa beliau ini? Ulama bukan, alim bukan. Talib ilm mudah-mudahan. Kok sampai segitunya antum begitu ta'asub kepadanya? Mayajus. Begitu pula, tidak boleh melampaui batas dalam membenci beliau. Al-bughdhu fillah itu harus wasat juga. Katakan beliau la'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Bas. Jangan tawa-tawai, wah beliau itu mubtadi'un dhal, munharif, ahli bid'ah, sesat, penyimpang. Wow. Ditambahi amunu akei. Wah, ini melampaui batas. Adalah ya juz. Abghid baghidaka haunan ma sayakuna habibaka yauman ma, yang proporsional. Hah? Apalagi bantai ustaz, bantai dia. Antum datang ke Banyumas, bantai dia ustaz. Waduh. Ini mengerikan yang seperti ini ya. Itu menunjukkan tidak ada ilmu dalam bersikap. Ada cuma hamas semangat semata dengan tabah dengan ibu yang ada. La ifrat wa la tafrit. Katakan demikian. Setelah itu sudah. Jangan ada lagi perdebatan, Jangan ada lagi yang namanya keributan. Semuanya harus dengan satu ilmu yang sama. Diterima kalamnya Syekh Rabi bin Hadi. Diamalkan sesuai dengan porsinya. Selesai. Barakallahu fikum. La ta'assub wala hulu dalam membenci beliau. Apa artinya? Diwaspadai, hati-hati dengan makarnya. Hati-hati dengan talaubnya. Waspadai yang namanya talawunnya beliau. Diwaspadai. Tapi ya, jangan melampaui batas. Barakallahu fikum. Sampai menunggu bagaimana peristiwa berikutnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Diinformasikan beliau sudah berada di Saudi, Saudi Arabia. Dan masih diisukan. Mudah-mudahan itu isu-isu yang baik. Beliau diisukan sudah menyatakan rujuknya di hadapan Syekh Rabi bin Hadi dengan rujuk yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi apa yang telah terjadi. Tinggal ditunggu saja bagaimana khabarnya. Mudah-mudahan isu-isu yang berkembang itu benar adanya. Beliau tobat dengan tobat dan nasuha, rujuk dengan rujukan shadiqah. Itu harus ya. Jangan rujuk gaya panglima laskar jihad. Itu enggak jujur itu. Harus rujuk dengan rujuk yang shadiq, taubat dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Maka ahlan wa sahlan wa marhaban bi kudumikum ma'a ikhwanikum ahlus sunnati wal jamaah. Normal sebagaimana yang lainnya lagi, dan jangan diulangi lagi makarnya, talaubnya, talawunnya dan segala macamnya. Normal kembali barakallahu fikum. Enak. Kenapa? Ahbib habibaka haunan ma proporsional. Gampang. Yang tadinya la'ab, mutalawwir, gini. Tobat. Alhamdulillah, tobat dengan tobatan nasuha. Gampang. Karena ahbib habibaka haunan ma tawassut fil mahabbah tadi. Ifhamu hadha barakallahu fikum. Ya tadi. Yang fanatik juga begitu, harus meninggalkan apa namanya sisi fanatiknya. Adalah ya. Sudah betul tadi. Kau tanya lagi, apakah betul khabar berita hadir? Iya. Dengan ucapan yang tadi barakallahu. Jadi gampang aja gitu. Datang tobat alhamdulillah. Datang merajalela ya bismillah, kan gitu. Karena tidak ada perkara pribadi antara kita dan beliau-beliaunya. Semuanya berkaitan dengan masalah prinsip da'awiyah barakallahu. Bagaimana caranya bermuamalah dengan orang-orang hizbiyah? Kalau kita tidak boleh berukhuwah dengan mereka. Tadi, muamalah umum. Dalam rangka taklif, dalam rangka merdal fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ketemu mereka salam. Antum padang, apa namanya, taklif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai. Barakallahu. Secara umum saja. Ya. Tapi yang namanya prinsip tidak hadir di acara mereka. Tidak hadir di majelis mereka, tidak belajar kepada mereka, tidak mendengarkan radio mereka, tidak mendengarkan TV. Kok ada TV-nya? TV mereka dan segala macamnya. Tidak itu semuanya. Dikarenakan enggak ada madharatnya kita meninggalkan itu semuanya. Dan sebagai prinsip antara kita dengan mereka. Tapi muamalah secara umum, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Apakah rumah ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakat rumah. Walaupun antum memiliki puluhan rumah. Antum misalkan Masya Allah miliarder. Uangnya antum, wah, tidak terhingga sudah. Antum beli separuh Banyumas. Antum bikin rumah yang begitu banyaknya sudah. Dibikin rumah semua sama beliau. Rumahnya ya, sak taman, segala macamnya. Itu sebagai negara antum sendiri sudah. Separuh Banyumas. Tidak ada zakatnya. Zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum secara syar'i. Kecuali kalau antum menjual rumah tadi. Antum? Kecuali kalau antum menjual rumah tadi. Bagi jumhur ulama yang berpendapat adanya zakat tijarah. Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan ada zakat tijarahnya. Antum, kalau mencapai nisab dan satu haul, antum jual rumah, rumahnya antum masya Allah segede Masjid Agung ini, lantai tiga lagi, dilepas harganya 50 miliar, kurang ya? Pas 50 miliar, antum jual itu. Jelas sampai nisab. Antum tunggu sampai tahun depan ketika uang hasil jualan rumah tadi itu masih mencapai nisabnya. Maka seluruh uang yang antum miliki, seluruhnya lah ya, semua uang yang antum miliki dikeluarkan 2,5%-nya sebagai zakat tijarah. Itu pendapat jumhur ulama. Sebagian mengatakan tidak ada zakat tijarah. Dan itu yang rajih menurut saya pribadi. Saya pribadi lebih merujukkan mendapat sebagai ulama yang mengatakan tidak ada zakat tijarah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada ya sudah, enggak ada zakat rumah. Yang dianjurkan memperbanyak infak dan sedekah. Jangan obsesi rumah terus. Yang lainnya masih banyak amal-amal solehnya, barakallahu fikum. Kesenjangan di antara salafiyin seringkali terjadi, yang kadang meretakkan ukhuwah. Bagaimana cara agar tidak terjadi kesenjangan ini? Dari lahir pertanyaannya berkaitan dengan masalah pribadi. Sebab salafiyin satu akidahnya, satu manhajnya, satu prinsipnya, tidak ada perpecahan dalam perkara manhaj. Kalau terjadi yang namanya keretakan hubungan, itu berarti terkait dengan masalah pribadi. Maka masing-masing pihak harus tahu diri dan mengesampingkan perkara pribadi dan memupuk ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Barakallahu fiikum. Mohon penjelasan tentang kelompok Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dikatakan oleh para ulama kita, bahkannya menjulukinya Syekh Al-Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah. Mereka menolak hadis ahad di dalam bab akidah. Itu pemahaman inti Mu'tazilah. Tolong jelaskan tentang hadis ahad. Prinsipnya Ahlus Sunnah, prinsipnya para ulama, tidak ada klasifikasi hadis demikian. Semua hadis yang sahih, barakallahu fikum, diyakini sebagai sabda Rasul alaihissalatu wassalam, diterima, diilmui, diamalkan isi kandungannya. Dalam perkara akidah, dalam perkara ahkam, dalam semua perkara agama. Barakallahu fikum. Nah, secara ilmu mustalah, yang namanya hadis ahad, ialah hadis yang belum mencapai tingkatan mutawatir. Ada mutawatir, ada ahad. Ahad, ada yang gharib, ada yang aziz, ada yang masyhur. Barakallahu fikum. Juga secara prinsip ilmu mustalah, hadis yang sahih, walaupun dia ahad, diterima, diilmui, diamalkan konsekuensinya dalam perkara akidah, dalam perkara ahkam, dalam perkara-perkara yang lain. Barakallahu fikum. Ada Hizbut Tahrir. Mereka neo mu'tazilah dalam pemahaman ini. Barakallahu fikum. Sehingga dia, mereka termasuk sekte yang menyempal. Masyaallah. Apakah kemunafikan juga bertingkat-tingkat? Jawabannya nah, munafik itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi secara akidahnya, dalam hatinya membenci Islam dan muslimin, zahirnya menampilkan keislaman. Ini munafik kafir. Munafik amali, amalnya yang munafik. Bicara dusta, dikasih amanah, dia khianat, janji, sengaja mengingkari, dan segala macamnya, itu munafik amali. Munafik amali, masih muslim, belum sampai tingkatan kafir. Apakah seluruh da'i yang ada di Radio Roja itu halabiyun? Jawabannya tidak. Ada beberapa masyayikh bahkan yang mereka masukkan di situ untuk sebagai pembicara. Mereka adalah masyayikh al-sunnati wal-jamaah. Namun ada yang tertipu, ada yang belum jelas keadaan mereka. Sehingga kalau dikatakan seluruhnya, tidak. Tapi para pengampunya. Masya Allah, tabarakallah. Tak pikir jamnya telat ini. Bagaimana Radio Roja menurut Ustaz? Tidak usah menurut saya, sudah dibahas oleh para ulama kita, bahwasanya Radio Roja, radionya Hizbiyin, Halabiyin, jangan didengarkan la tulabul ilm wal awam. Baik pencari ilmu ataupun orang awam diminta tidak mendengarkan Radio Roja dikarenakan radionya Hizbiyun. Sudah dimuatkan di majalah Fawaid ya. Ringkasan jalsa dengan Syekh Rabi bin Hadi dengan para asatidah diantaranya mentahdir Radio Roja, Yazid Jawas dan Ja'far Umar Talib. Naam ya, bagus itu. Apa saja isi kitab Bidayatul Inhiraf karya Syekh Muhammad Al-Imam. Masya Allah, ada kitab azim di masa ini. Di kitab itu inti pembahasannya beliau hendak menjelaskan. Penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah itu pada awal mula munculnya kecil. Kecil, enggak dianggap sedikit. Tapi lama-lama besar sampai menjadi sebuah sekte yang punya keturunan. Itu bahasanya ya. Punya sempalan-sempalan. Itu inti pembahasan beliau. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat beberapa qawaid salafiyah azimah, kaidah-kaidah salaf yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan sama beliau terkait dengan qawaid hizbiyah, kaidah-kaidah hizbiyah yang mereka bangun hizbiyah mereka di atasnya dan beliau bantah satu persatu. Beliau juga menjelaskan tentang masalah ikhtilaf yang mazmum dan yang jais. Kemudian beliau juga menjelaskan terkait dengan bahaya-bahaya hizbiyah, bahaya-bahaya bid'ah. Al-muhim kitab thayyib, kitab azim, ikhwan barakallahu fikum. Banyak hal yang beliau kupas dalam buku itu. Di antara ikhwah ada yang kau melihat atau amati dengan mudah mengambil ucapan dan sikap Al-Ustaz Muhammad Umar Al-Sewet dan membuang ucapan Ustaz-Ustaz yang lain. Kami khawatir mereka terjatuh pada fanatisme Hizbiyah, Asofiyah, As-Sewetiyah atau Luqmaniyah. Telah nasihatnya. Iya. Kalau seandainya betul apa yang terjadi seperti itu, tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada seseorang pun yang ta'assub fanatik dengan Al-Ustaz Muhammad Umar Al-Sayyid Hafizahullah. Juga tidak boleh ada seorang pun yang ta'assub kepada Al-Ustaz Luqman Ba'a Abdu Hafizahullah. Wala Afifuddin Sidawi. Wala yang lainnya lagi. Barakulahikum. Sikapnya Ahlu Sunnah itu ittiba', bukan taklid. Di antara bentuk ittiba', ialah mengikuti ucapan seseorang alim, syekh, dai, ustaz yang dibangun di atas dasar ilmu. Itu namanya ittiba, bukan taklid. Ketika dia mendengar keterangannya Ustaz Muhammad Marsyawet, kalam thayyib dibangun di atas ilmu, kaidah salafiyah, antum terima. Itu bukan namanya taklid, tapi namanya ittiba. Barakallahu fikum. Tapi ketika, kalau seandainya terjadi, beliau mengucapkan kata-kata yang kurang tepat, maka jangan kamu terima. Sampaikan, ditegur, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Hadza sikapnya ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala nusabah ikhwan. Nanti dibisiki sama panitia, cukup dikarenakan sudah menjelang asar, persiapan waktu asar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.